Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkenankan saya pada pagi hari ini menyampaikan tafsir surat Al-Ikhlas atau tafsir surat Qul Huwallahu Ahad. Surat ini, yaitu Qul Huwallahu Ahad, dinamakan surat Al-Ikhlas. Menurut ulama, karena ada dua sebab. Yang pertama, karena surat tersebut murni memuat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Murni, kan ikhlas itu sendiri murni, atau memurnikan, menuduskan. Ya, surat Al-Ikhlas, ayat-ayatnya murni menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebab yang kedua, dinamakan surat Al-Ikhlas karena orang yang membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, dia terbebas dari kemusyrikan. Dia orang yang mengikhlaskan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan dalam ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat Makkiyah. Seperti yang sudah saya sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa surat Makkiyah adalah surat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Suratan-suratan Al-Quran yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Jadi pembatasnya itu adalah hijrah. Yang turun setelah hijrah namanya surat Madaniyah. Yang turun sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Seandainya ada di sana surat yang turun di Mekah, tapi setelah hijrah tetap dinamakan Madaniyah. Karena pembatasnya adalah hijrah. Menurut sahabat Ibnu Mas'ud, Al-Hasan Al-Basri, atau Ikrimah dan Jabir, bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah Makkiyah. Surat Qul Huwa atau Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Turunnya surat Al-Ikhlas ini ada sebab. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka, fa anzalallahu qul huwallahu ahad allahus samad." Sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa orang-orang musyrikin, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Coba sebutkan nasab Rabbmu kepada kami." sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ada pula yang mengatakan dari kaum musyrikin, atau ada pula yang meriwayatkan bahwa ada sebagian kaum musyrikin mengatakan, wahai Muhammad, seperti apa Tuhanmu? Apakah ia dari emas? Apakah ia dari kuningan? Apakah ia dari timah? Kemudian turun ayat atau surat Al-Ikhlas. Al-Imam Al-Bahawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa orang yang menanyakan seperti itu dibinasakan oleh Allah. Ada yang dibinasakan dengan petir. Ada yang dibinasakan dengan ta'un. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat dan Al-Quran ini ada yang turunnya karena ada sebab dan ada yang turunnya tanpa sebab. Jadi ada ayat Al-Quran atau surat dan Al-Quran turun begitu saja tanpa ada sebab. Dan ada pula yang turun karena adanya sebab. Apa contoh dari atau maksud dari turunnya ayat Al-Quran karena adanya sebab? Nah, sebab itu ada kalanya karena ada pertanyaan yang diajukan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian turun ayat menjawab pertanyaan tersebut. Berarti turunnya ayat karena ada pertanyaan, berarti karena adanya sebab. Atau ada peristiwa yang terjadi, lalu ayat Al-Quran turun menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Jadi turunnya ayat Al-Quran, imma ibtidaan wa imma bisabab. Ada kalanya turun begitu saja tanpa ada sebab. Jadi maksud tanpa adanya sebab bukan berarti tidak adanya hikmah. Bukan, semuanya hikmah. Sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan sebab tadi, ya di antaranya karena ada pertanyaan atau adanya peristiwa yang terjadi kemudian ayat menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Ini namanya ada sebab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan bahwa surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasul, dialah Allah zat yang Maha Esa. Qul, katakan wahai Rasul, wallahu ahad, dialah Allah zat yang Maha Esa. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ada seorang imam dari imam-imam salat sengaja membuang kalimat kul yang ada dalam surat ini. Dan orang-orang waktu itu mendengarnya, mendengar bacaannya. Al-Qurtubi mengatakan, waqad asqata min hadhihi surah man ab'adahu Allahu akhzah wa ja'ala an-nara maqama wa mathwah wa qara'a Allahu al-wahid as-samad fi as-salati wan-nasu yastami'un fa asqata qul huwa wa za'ama annahu laysa min al-Qur'an wa ghayyara lafdha ahad wa da'a anna hadha huwa as-sawab walladhi 'alayhi an-nas wal batil wal muhal fa abtala ma'na al-ayah li anna ahla tafsir qalu نزلت الآية جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أمن ذهب هو أمن نحاس أمن صفر فقال الله عز وجل ردا عليهم قل هو الله أحد ففي هو دلالة على موضع الرد ومكان الجواب فإذا saqata batala manal ayah ila akhiri maqalahu al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi mengatakan, sungguh, ada orang yang semoga Allah jauhkan dia dan Allah rendahkan dia, dan Allah jadikan api neraka sebagai tempat tinggalnya, telah menyengaja untuk membuang dari surat ini, dari surat Qul Huwallahu Ahad ini, dari beberapa lafadznya, di mana orang tadi membaca Allahul Wahid As-Samad di dalam salat, bukan Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad, bukan. Dia membaca ini dalam salat dan manusia waktu itu mendengarnya. Orang ini menggugurkan, membuang kalimat atau kata kul huwa, dan dia mengaku bahwa ini bukan dari Al-Quran. Na'udzubillah. Dan dia merubah lafad al-ahad, lafad ahad menjadi al-wahid. Dan dia mengaku bahwa inilah yang benar. Sedangkan yang dibaca oleh manusia dari Qul huwallahu ahad itu adalah batil menurut dia. Dan sesuatu yang mustahil. Orang ini telah meruntuhkan makna dari ayat. Karena ahli tafsir dahulu mengatakan bahwa ayat ini turun. Ya, Qul huwallahu ahad ini turun sebagai jawaban terhadap kaum musyrikin yang mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siflana rabbaka, coba sebutkan kepada kami sifat Rabb kamu. Apakah Rabb kamu ya Muhammad dari emas atau dari timah atau dari kuningan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menurunkan ayat yang membantah mereka dengan mengatakan, ini menjawab pertanyaan mereka dengan membantah ucapan mereka, yaitu Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakan wahai Rasul, dialah Allah dzat yang maha esa. Jadi kalau dibuang kulnya, katakanlah, padahal sebab turunnya ayat tadi kan adanya pertanyaan, adanya pertanyaan, kemudian datang jawaban. Kalau kalimat qul huwa di sini dibuang, maka sisi pendalilan dari ayat ini hilang. Tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau seorang mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, ulama telah mengatakan orang tersebut kafir. Lalu bagaimana kalau seorang mengingkari sekian huruf atau sekian kalimat dari Al-Qur'an? Waliyadzubillah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad? Qala al-Qurtubi ay al-wahid al-witr alladhi la shabiha lahu wala nadhira wala sahibah wala walad wala syarik. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, dialah Allah Zat yang Maha Esa, yang tidak ada serupa dan tidak ada tandingan baginya. Tidaklah Allah memiliki istri, tidaklah Allah memiliki anak, dan tidak ada sekutu. Allah berdiri sendiri, Allah Esa. Tidak seperti makhluk yang butuh pasangan hidup. Tidak seperti makhluk yang seorang itu butuh kepada anak yang mungkin akan membantunya, atau agar keturunannya terus bersambung. Allah SWT tidak seperti itu. Allah SWT Esa. Pada ayat ini, padanya ada bantahan terhadap kelompok yang mengatakan bahwa Tuhan itu banyak. Orang-orang Majusi misalnya, mereka mengatakan Tuhan itu ada Tuhan Duluma dan ada Tuhan An-Nur. Ada Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta kejelekan. Ini adalah kebatilan. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini, di dunia ini ada dua Tuhan, tentu langit dan bumi akan binasa. Akan binasa. Bagaimana binasa? Karena bisa jadi Tuhan yang ini menghendaki satu daerah, atau menghendaki seorang dimatikan, yang satu menghendaki untuk dihidupkan. Akhirnya Tuhan dengan Tuhan ya berkelahi. Ya. Kalau seandainya seperti itu, karena tidak adanya, bisa jadi tidak adanya kesepakatan antara dua Tuhan tersebut. Waliyadzubillah, bahwa Allah SWT Zat yang Esa, yang mencipta makhluknya, mengatur segalanya, adalah sahabat Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu. Dahulu seorang budak sahaya, di awal-awal Islam, belum mendapatkan teror fisik dan mental dari kaum musyrikin. Jangankan budak sahaya, orang yang merdeka bahkan dari keluarga bangsawan pun waktu itu, yang masuk Islam, di awal-awal Islam, mendapatkan perlakuan yang bengis dari kaum musyrikin. Para budak sahaya ini menjadi bulan-bulanan dari kaum musyrikin. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh Bilal, kecuali karena dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bagi kaum musyrikin, mengucapkan kalimat La ilaha illallah adalah kejahatan yang tak terampuni. Karena itu artinya akan berpisah dengan agama nenek moyang. Bilal Ibn Rabah dan para sahabat yang lemah waktu itu menjadi sasaran empuk bagi kaum musyrikin. Dipaksanya mereka, diintimidasinya mereka. Teror fisik dan mental menimpa mereka. Ketika Bilal diadab, disiksa oleh kaum musyrikin, beliau tidaklah mengucapkan kecuali ahad, ahad. Disuruh untuk mengatakan Lat dan Uzza adalah Tuhan, disain Allah. Bilal pun tidak berucap kecuali ahad, ahad. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan ayat yang kedua, Allahus Samad. Allahu As-Samad. Ulama banyak sekali dalam pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Ibn Abbas misalnya mengatakan Alladhi yasmadu ilaihi al-khalaiq fi hawaijihim wa masailihim. Dialah Allah yang seluruh makhluk menuju kepadanya pada hajat-hajat dan kebutuhan yang mereka perlukan, serta permohonan-permohonan yang mereka ajukan. Ada pula yang menafsirkan As-Samad adalah Allah SWT Zat yang sempurna sifatnya. dan itu tidak salah. Karena Allah SWT dialah dat yang sempurna sifatnya dan dat yang seluruh makhluk mereka menunjukkan hajat dan kebutuhan mereka dan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya jika hamba ini mau berdoa dan mau memohon kepadanya. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala murka bila hamba ini tidak mau memohon kepadanya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena orang yang tidak mau memohon kepada Allah merasa dirinya telah sempurna, dirinya tidak butuh kepada Allah. Orang seperti ini termasuk orang yang sombong. Dan Allah tidak suka pada orang yang sombong. Ketika Allah SWT tidak suka kepada orang yang tidak mau memohon kepadanya, bukti bahwa Allah itu suka kepada orang yang memohon kepadanya. Nah, doa atau permohonan kepada Allah bagian dari ibadah, yang dengannya seorang itu akan mendapatkan pahala dengan seizin Allah. Sehingga seorang kalau dia tahu bahwa doa adalah ibadah, dia tidak akan kemudian kecewa ketika dia berdoa, memohon kepada Allah, kemudian belum dikabulkan. Bagaimana seorang kecewa, sementara dia telah melakukan ibadah yang dengannya insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya pahala. Tidak ada kerugian. Sebagian salaf dahulu mengatakan, "Inni la ahmilu hamma ad-du'a wa la ahmilu hamma al-ijabah." Yang menjadi pusat perhatian saya, bagaimana saya bisa berdoa memohon kepada Allah, bukan kapan doa saya dikabulkan. Ya Allah SWT suka bila hambanya mau memohon kepadanya. Ini tentu berbeda dengan manusia secara umum. Yang kalau orang diminta, lama-lama orang bosan, marah, sebel, ya kan? Tapi Allah SWT justru semakin seorang memohon kepadanya, Allah Subhanahu wa taala semakin mencintainya dan Allah semakin memberikan apa yang dipintanya. Dan tidak akan berkurang sedikit pun apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh makhluk ini mereka mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diberi oleh Allah, permohonan yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, semuanya diberi oleh Allah, tidak akan berkurang sedikit pun perbendaraan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam laut yang dalam, kemudian diangkat jarum tersebut, berapa air yang terbawa oleh jarum tersebut? Air yang terbawa oleh jarum tersebut dengan air yang tersisa dari air lautan yang luas, yang banyak. Tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Men ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lam yalid kama waladat Maryam walam yulad kama wulida Isa wa Uzair. Berkata Ibn Abbas, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Sedangkan Maryam, sebagaimana Maryam beranak, adapun Allah tidak beranak. Dan Allah tidak diperanakkan. Tidak seperti Isa dan Uzair. Isa itu anaknya Maryam. Uzair juga ada orang tuanya. Adapun Allah SWT Dat yang esa, yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah bahwa raddun ala Nasara wa ala man qala Uzair ibnullah. Di sini padanya ada bantahan kepada orang-orang Nasara dan kepada orang yang mengatakan Uzair adalah ibnullah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa padanya ada bantahan kepada tiga kelompok dari kaum musyrikin. Padanya ada bantahan kepada tiga kelompok. Yang pertama adalah kaum musyrikin. Di mana kaum musyrikin mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putrinya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang ucapan mereka. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah, mereka katakan mereka adalah ya inatha, anak-anak perempuannya Allah. Padahal dahulu kaum musyrikin kalau mereka punya anak perempuan, kebanyakan mereka anak perempuan tadi dibunuh hidup-hidup oleh mereka, oleh kaum musyrikin. Terutama orang-orang musyrikin Arab waktu itu. Karena mereka biasa berperang. Satu suku dengan selainnya memperebutkan air, memperebutkan lahan gembalaan dan semisalnya. Nah, mereka menganggap bahwa wanita tidak bisa angkat senjata. Tidak bisa berperang. Andai kata berperang kemudian kalah akan menjadi tawanan. Maka mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka sendiri tidak ingin punya anak perempuan, namun mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putrinya Allah. Coba, kesesatan, demi kesesatan yang ada pada benak dan otak kaum musyrikin. Kelompok yang kedua adalah kelompok Nasara. Yang mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Demikian pula orang-orang Yahud yang mengatakan, orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah putranya Allah. Allah SWT Dzat yang Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak butuh kepada makhluknya, namun makhluklah yang butuh kepada Allah SWT. Seperti tadi, seorang terkadang butuh punya anak agar bisa membantu dia mungkin nanti di hari tua, supaya ya ketika dia sudah kerepotan dia punya anak keturunan yang bisa merawatnya. Atau seorang dia punya anak ya, barang butuh punya anak karena mesti dia butuh untuk membantu ya di kebunnya, membantu usahanya. Atau seorang dibutuh kepada anak karena untuk melanjutkan ya nasab dan keturunannya. Adapun Allah SWT tidak butuh yang seperti itu. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah SWT. Qala al-Qurtubi lam yakun lahu mithlan ahadun. Berkata Imam Al-Qurtubi, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La ahad asbar ala adan sami'ahu min Allah. Yas'aluna lahu waladan wa huwa yarsukuhum wa yu'afihim." Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengar lebih dari sabarnya Allah. Di mana mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Dan Allah masih tetap memberi rezeki mereka dan masih tetap memberikan afiat kesehatan dan mereka. Padahal ini bentuk pelecehan terhadap Allah dan bentuk celaan pada Allah. Bahwa menganggap bahwa Allah itu butuh pada makhluk. Namun Allah Dzat yang penyabar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung mengadab mereka, sudah diputus dari mereka rezeki, diputus dari mereka kesehatan, binasa mereka. Namun Allah terkadang masih memberikan kesempatan. Berikan rezeki, memberikan waktu dan tempo. Semoga mereka sadar dan bertobat. Allah Zat yang Maha Penyabar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ucapan atau keyakinan bahwa Allah SWT punya anak, baik itu diyakini oleh kaum musyrikin yang mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putrinya Allah, atau kepada orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah, atau kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Ini ucapan yang sangat mengerikan. Di mana langit hampir saja terbelah, bumi pun terbelah, dan gunung hampir-hampir runtuh karena ucapan tersebut. Ucapan yang sangat mungkar, ucapan yang sangat keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit ini terbelah, bumi pun terbelah, dan gunung runtuh berkeping. Hampir-hampir saja makhluk-makhluk besar ini hancur berkeping karena mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, bahwa Allah memiliki anak. Tentu ini ucapannya sangat mungkar. Saking ngerinya ucapan ini dan saking kejinya, makhluk-makhluk yang besar pun hampir terpecah karena ucapan yang mungkar ini. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad ini disebutkan padanya nama-nama Allah yang a'zam, nama-nama Allah yang agung. Yang mana nama-nama Allah yang agung yang tersebut dalam surat Al-Ikhlas ini, manakala disebutkan, di saat seorang berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Buraidah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengatakan, Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'altallaha bismi alladhi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Wa fi riwayatin laqad sa'alallaha bismil a'zam. Rasulullah alaihi salatu wasalam mendengar ada seorang berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau, ya Allah, zat yang esa, zat yang seluruh makhluk menunjukkan hajat dan kebutuhannya kepadanya, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan, zat yang tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan nama yang apabila Allah diminta dengan menyebutkan nama tersebut, Allah akan memberi. Jika Allah diseru dengan disebut nama tadi, Allah akan mengabulkan seruan hambanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang a'zam, dengan menyebut namanya yang paling besar. Berkata Syekh Mukbil rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, hadha hadithun sahih ala syarti asyaykhain. Hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah yang besar. Di antaranya dengan seorang mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Kalau misalnya seorang mengetahui bahwa Allah memiliki nama Al-Ghafur, Dzat yang Maha Pengampun, maka seorang ketika meminta ampunan kepada Allah, seorang menyebut nama tersebut, Ya Ghafur, Ighfirli, wahai Dzat yang Maha Mengampuni, berilah ampunan untukku. Kalau seorang tahu bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Dzat memberi rezeki, maka ketika dia memohon rezeki kepada Allah, dia menyebut Ya Razzaq, Urzuqni. Ya Allah, Dzat yang memberi rezeki, berilah aku rezeki. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu Esa, tetapi namanya banyak. Allah itu Esa, Allah itu satu, tapi Allah punya nama yang banyak. Jadi ini faedah dari seorang mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya seorang akan memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Walillah al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang puncak dalam kebagusan. Maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Kemudian di antara faedah seorang mengenal nama-nama Allah adalah seorang akan bertambah cinta kepada Allah dan bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah dari seorang mengenal nama dan sifat Allah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, Man kana billahi a'raf, kana billahi akhwaf. Orang yang sangat kenal kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengenal. Ini akan menjadikan seorang cinta. Mengenal menjadikan seorang akan takut. Tentu takutnya seorang hamba kepada Allah bukan seperti seorang takut pada hewan binatang berbisa misalnya. Kalau kamu takut dari harimau, kamu lari darinya. Jadi kalau kamu takut pada Allah, justru kamu mendekat kepada Allah. Makanya mengatakan, barang siapa yang kenal kepada Allah, orang yang lebih kenal kepada Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula orang yang mengenal Allah, dia akan semakin cinta kepada Allah. Dahulu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana seorang akan cinta kalau dia tidak mengenal? Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas ini meskipun pendek padanya banyak keutamaan. Di antara keutamaannya yang pertama mencintai Surat Al-Ikhlas ini akan menyampaikan atau menyukai membaca surat Al-Ikhlas ini akan menyampaikan hamba kepada mendapatkan kecintaan khusus dari Allah. Seorang ketika suka membaca surat Kulhu, maka dia akan mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki menjadi komandan regu. Jadi komandan regu. Ya, regu pasukan. Dan adalah komandan ini, dia yang mengimami. Dahulu biasanya orang yang diangkat menjadi komandan ini orang yang di ahli Al-Quran. Sehingga dia pula yang akan menjadi imam untuk ya untuk anggotanya, untuk pasukannya. Nah, orang ini setiap sholat dengan pasukannya selalu menutup bacaan sholatnya dengan membaca Qul Huwallahu Ahad. Menutup bacaan ya, suratan Al-Quran dengan Qul Huwallahu Ahad. Tatkala mereka pulang, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bahwa komandan kami demikian-demikian. Kalau dia ngimami, selalu dia di rakaat yang kedua, dia membaca Qul Huwallahu Ahad. Maka Nabi mengatakan saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba kalian tanya dia, kenapa dia melakukannya seperti itu? Fasa'aluhu, lalu para sahabat bertanya kepada orang tersebut waqala. Faqala, lalu ia mengatakan, "Di anna sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'aha atau fa ana uhibbu an aqra'a biha." Karena qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, padanya ada penyebutan sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Dan saya suka membaca surat qul huwallahu ahad ini. Jadi sukanya itu bukan karena pendeknya, karena sebagian imam itu atau makmum inginnya ya imam bacanya qul huwallahu saja. Karena apa pendeknya? Bukan seperti itu. Kalau di sini bukan karena pendeknya, namun karena suratan ini memuat tentang sifat-sifat Allah SWT. Memuat tentang nama-nama Allah. Dan orang menyukai terhadap nama dan sifat Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbiruh anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu. Beritahu dia bahwa Allah azza wa jalla mencintainya. Itu keutamaan yang pertama. Jadi menyukai membaca surat qul huwallahu ahad ini akan menyampaikan pada kecintaan dari Allah SWT. Yang kedua, mahabbatuha tudkhilul jannah. Mencintainya akan memasukkan hamba ke dalam surga. Berkata Anas bin Malik, bahwa ada seorang yang selalu membaca surat qul huwallahu ahad di dalam salatnya. Di setiap surat yang ia mengimami teman-temannya selalu membaca kulhu. Maka Rasul bertanya pada orang ini, ma yalzamuka hadhihi surah? Apa yang menjadikan kamu terus selalu membaca surat kulhu ini? Qala inni uhibbuha. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya menyukai surat ini. Qala hubbaka adkhalakal jannah. Kata Nabi, cintanya kamu, yakni kepada surat ini, akan memasukkan kamu ke dalam sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah, hadza hadithun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kutaman yang ketiga, bahwa membaca qul huwallahu ahad seperti seorang telah membaca sepertiga Al-Quran. Imam Ahmad, Imam Muslim, dan An-Nasa'i meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Aya'jazu ahadukum ayyakra'ah kulla yawmin surus Al-Quran? Apakah salah seorang kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran di setiap hari? Sepertiga Al-Quran jangan difahami 10 juz. Dan seperti itu mungkin yang difahami oleh sahabat waktu itu. Siapa dari kita yang setiap hari bisa membaca sepertiga juz? Ya, sepertiga Al-Quran ya, 10 juz. Setiap hari. Apakah salah seorang kalian tidak mampu untuk membaca setiap harinya sepertiga dari Al-Quran? Kata para sahabat, ya wahai Rasulullah, kami lemah dari yang seperti dan tidak mampu. Maka Rasul mengatakan, fa inna Allah jazza al-Qur'an salasat ajza. Fa qul huwallahu ahad sulusul Qur'an. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah SWT telah membagi Al-Qur'an menjadi tiga bagian. Qul huwallahu ahad adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sepertiga Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'anul Karim isi kandungannya memuat tiga pembahasan pokok. Pembahasan tentang At-Tauhid. Kemudian pembahasan tentang ibadah atau syariat. Akhlak dan muamalah. Kemudian tentang qasas, kisah-kisah. Qul huwallahu ahad ini masuk dalam pada bagian At-Tauhid. Jadi ketika seorang membaca qul huwallahu ahad berarti dia telah membaca seperti Al-Qur'an. Namun bukan berarti kalau seorang membaca qul huwallahu ahad 3 kali berarti sudah membaca Al-Qur'an secara penuh, bukan. Tadi bahwa isi kandungan Al-Qur'an itu ada 3, yaitu tauhid, syariat, dan qasas. Kisah-kisah yang tentu padanya ada kisah yang penuh dengan hikmah. Qul huwallahu ahad masuknya pada pembahasan At-Tauhid. Kemudian faedah yang keempat, membaca surat Qul huwallahu ahad setiap pagi dan petang akan mencukupi orang yang membacanya dari segala kejelekan, akan menjaga orang yang membacanya dari segala kejelekan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Qul huwallahu ahad wal muawwidhatain." Hadisnya panjang, tapi saya sebutkan di sini inti daripada hadis ini. Yani qul huwallahu ahad wal muawwidhatain hina tumsi wa tusbih salasan takfika kulla yawmin marratain. Yani engkau membaca qul huwallahu ahad dan muawwidhatain. Engkau membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan petang, ya setiap petang dan pagi 3 kali. Maka ini akan mencukupi kamu. Setiap hari 2 kali itu pagi dan petang. Pagi 3 kali, sore apa? 3 kali. Berarti 2 kali. Masih 2 kali sini pagi dan petang. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan terakhir dari tafsir surat Al-Ikhlas ini, di sana ada beberapa tempat atau kondisi yang seorang disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini di setiap pagi dan petang. Seperti yang tadi sudah disebutkan, orang yang membaca qul huwallahu ahad ya 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali setiap pagi dan petang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca qul huwallahu ahad setiap selesai dari salat. Disebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir, An-Uqbah bin Amir qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhataini tubura kulli salatin, muttafaqun alaih. Wa lafdu Ahmad wa Abi Dawud bil muawwidhat. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu qul huwallahu ahad min al muawwidhat. Uqbah bin Amir berkata, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkanku untuk membaca muawwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas tubura kulli salatin, di setiap selesai dari salat. Di sini disebutkan al-muawwidhatain, yaitu al-falaq dan an-nas. Di sini muttafaqun alaih. Namun dalam lafaz Imam Ahmad dan Abu Dawud bil muawwidhat, muawwidhat maksud di situ qul huwallahu ahad juga. Kal muawwidhatain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Adapun al-mu'awidat masuk di situ qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Berkata Syekh Muhammad Jamil Zainu, qul huwallahu ahad bagian dari al-mu'awidat. Kemudian letak yang ketiga, kapan seorang disunahkan membaca qul huwallahu ahad, yaitu pada salat sunat qabliyah subuh. Ya, salat sunat qabliyah subuh. Ini salat yang ulama mengatakan sunnatul mu'akkadah, sunat yang ditekankan. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasul alaihi salatu wasallam menekuni atas amalan sunnah dari salat sunnah lebih dari menekuninya beliau terhadap salat sunnah qabliyah subuh. Bahkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau dalam safar, dalam bepergian, beliau tidak salat rawatib, tidak salat sunnah rawatib. Tidak salat sunat yang mengiringi salat yang wajib, baik qobliyah atau ba'diyah. Namun untuk salat qobliyah subuh, Nabi tetap melakukannya walaupun beliau dalam safar, walaupun beliau dalam keadaan bepergian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca pada dua rakaat qabliyah subuh, ya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW menyebutkan tentang salat qabla subuh ini, khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, ini dua rakaat salat qabla subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dia mengatakan bagaimana lebih baik dari dunia dan seisinya, sementara kalau seorang ya kantongnya penuh dengan uang, dia senang, ya hartanya banyak, kebunnya banyak, dia senang. Namun ini tidak lebih mulia dari dua rakaat fajar. Bagaimana jawabannya? Bahwa dunia dengan isinya akan ditinggal ketika seorang mati. Seberapapun seorang memiliki kekayaan, ketika dia mati akan ditinggal. Namun amal saleh yang ia lakukan, sekecil apapun, itulah yang akan dia bawa dan akan menemani dia di alam kuburnya dan akan bermanfaat baginya nanti di yaumul kiamah. Nanti di yaumul kiamah orang-orang musyrikin mereka menyesali harta yang mereka miliki tidak berguna, kekuasaan yang dulu mereka pegang ternyata tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab. Mereka pun mengatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidaklah bermanfaat bagiku. Kekuasaanku kini telah binasa. Kemudian di antara kondisi yang seorang disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad ini adalah ketika seorang hendak tidur. Al-Imamu Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dengan sanadnya badahulu ar-rasul alaihi salatu wasalam, apabila beliau setiap malam ketika beliau naik di atas tempat tidurnya, ini mau tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau meniup padanya, kemudian beliau membacakan padanya qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasul mengusap kedua tangannya ini, apa yang dia mampu diusap ya dari tubuhnya, dia memulai mengusap kepalanya, mengusap wajahnya dan bagian depan dari tubuhnya. Dia lakukan hal ini 3 kali. Ya, seorang ketika mau tidur disunahkan untuk membaca surat Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Dikumpulkan kedua telapak tangannya, dia tiup, kemudian dia baca Qul Huwallahu Ahad, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, kemudian dia usap pada tubuhnya. Ulangi lagi sampai 3 kali. Seperti ini di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 5, letak seorang disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, di antaranya adalah ketika salat witir. Salat witir. Sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihi isma rabbiyal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwitir dengan membaca surat sabbihi isma rabbiyal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini witir 3 rakaat. Ya. Rakaat yang pertama membaca sabbihi isma rabbil a'la. Rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad. Kemudian yang terakhir seorang disunahkan membaca surat qul huwallahu ahad ini setelah selesai dari tawaf, seorang ketika dia umroh atau haji, atau ketika tawaf sunnah, ya, selesai dari tawaf, seorang sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam di sini bukan makam, bukan kuburan, tapi tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Seorang sholat setelah selesai tawaf, baik itu tawaf haji atau umroh atau tawaf sunnah, salat di belakang makam Ibrahim dua rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Tersebut dalam hadis Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi raqatay tawaf fil ula qul ya ayyuhal kafirun fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Imam Muslim meriwayatkan hadis Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca pada dua rakaat tawaf yang di salat dua rakaat selesai dari tawaf, rakaat yang pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Tapi tentunya ini setelah membaca Al-Fatihah. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan tentang tafsir surat Al-Ikhlas secara ringkas. Semoga Allah SWT memberikan faedah, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mencintai surat ini dan menghayati isi kandungannya dan mengamalkan apa yang dituntut ya dari surat Al-Ikhlas tersebut. Demikian Allah Ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.